بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wahuwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa'an Anasin, kata beliau, dan juga riwayat dari Anas. Wawunya, wawul atfi, menunjukkan keterkaitan bahwa ini ma'tufun ala maqablahu minal adillah. Dia ngikut dari apa-apa yang sebelumnya dari dalil-dalil. Seakan-akan beliau berkata, dan dalil berikutnya adalah ucapan dalam hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dalil-dalil tentang masalah hakikat cinta. Masalah haqiqatul mahabbah, hakikat cinta. Dengan makna bebasnya adalah makna hakiki dari cinta itu apa. Banyak orang mengucapkan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Banyak. Tetapi kenyataannya mereka tidak membuktikan kebenaran cinta mereka. Karena apa? Karena tidak paham bagaimana hakikat cinta. Seperti apa hakikat cinta? Maka turunlah ayat Allah yang dijuluki dengan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Rasul. Sebagai bukti konsekuensi. Baik. Sekarang dibawakan dalil berikutnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang hingga aku menjadi yang paling dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada seluruh manusia ajma'in. Dalil yang sebelumnya apa? Hah? Dalil yang kemarin kita bahas apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum katakan, jika bapak-bapak kalian aba'ukum wa abna'ukum Baik. Sekarang hadis sama juga. Ahabba ilaikum min waladihi wa walidihi walad abna walid aba. Tetapi barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Kemarin dikatakan dua-duanya atau dikatakan lebih cinta kepada semua itu daripada Allah dan Rasulnya. Kalau abaukum, bapak kalian, anak kalian, lebih kalian cintai minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Sekarang kalau bapak kalian, anak kalian lebih kalian cintai daripada Rasul, iya kan? Disebutkan aku. Siapa berarti? Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak beriman kalian sampai aku menjadi yang paling dicintai. Baik, ini ancamannya apa? Fatarabbasu. Tunggulah sampai datang adabku. Yang ini apa ancamannya? La yu'minu. Tidak beriman. Apakah tidak beriman berarti kafir? Bukan. Tapi tidak beriman dengan iman yang benar. Tidak beriman dengan iman yang hakiki. Tidak beriman dengan iman yang seharusnya. Hadis ini akhrajahu dengan aliful itsnain. Akhrajahu. Aliful itsnain menunjukkan dikeluarkan oleh dua. Yani Bukhari dan Muslim. Kalimat la yu'minu ahadukum ayil imanil wajib. Bahwa yang dimaksud tidak beriman dengan iman yang seharusnya al-wajib. Wal muradu kamalu. Yang dimaksud adalah kesempurnaannya. Artinya engkau belum beriman dengan keimanan yang sempurna sampai menjadikan Rasul yang paling dicintainya lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya, lebih daripada seluruh manusia. Hatta yakuna Rasul ahabba ila al-abdi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan sempurna imannya hingga menjadikan Rasul yang paling dicintainya lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada seluruh manusia. Bal wala yahsul hadzal kamal illa bi an yakuna ar-rasul ahabba ilaihi min nafsihi. Bahkan tidak sempurna iman seseorang hingga Rasul lebih dicintai olehnya daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia, bahkan daripada dirinya sendiri. Di sini, di alam ayat, tidak disebut. Tapi di sini, disebut. Ahabba ilaihi min walidihi waladihi wa nasi ajma'in wa min nafsihi. Bahkan harus lebih cinta kepada Rasul daripada dirinya sendiri. Harus cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam, la anta ya Rasulullah ahabu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Kata Umar, engkau ya Rasulullah sungguh paling aku cintai lebih dari apapun kecuali diriku. Maka Nabi menegurnya. Qala walladhi nafsi biyadih. Tidak. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar. Sampai aku menjadi yang lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata, fa innakal ana ahabbu ilayya min nafsi. Engkau ya Rasulullah sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi menjawab, al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Artinya sekarang engkau sempurna, kamil al-iman. Karena sudah mencintai Nabinya lebih daripada dirinya sendiri. Yang artinya dirinya dikorbankan, dirinya siap untuk dikorbankan demi Rasulullah SAW. Untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga sahih. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan nomor hadis 6632. Faman qala al-manfiyu huwal kamal. Siapa yang berkata bahwa yang dinafikan adalah kesempurnaan, maka bisa benar, bisa salah, tergantung apa yang dimaksud kesempurnaan. Perhatikan papan tulis dulu sebelum kita baca. Disebutkan la yu'minu. Disebutkan tidak beriman salah seorang kalian. Adapun khawarij memahami secara letterlek tidak beriman berarti kafir. Siapa yang lebih mencintai dirinya sendiri maka dia kafir. Siapa yang lebih mencintai dunia maka dia kafir. Siapa yang lebih mencintai maka dia kafir, maka dia kafir, maka dia kafir. Ini na'udzubillah pemahaman yang sesat. Adapun ahlu sunnah seluruh para ulama sepakat. Bahwa makna la yu'minu. Ay, la yu'minu. Imanan. Kamilan. La yu'minu imanan kamilan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ternyata makna kamil ini ada dua macam. Ada kamal. Ada kamal al-wajib. Ada kamal al-mustahab. Kamal, kesempurnaan ada dua. Ada kamal al-mustahab, kesempurnaan yang dianjurkan. Ada kamal al-wajib, ada kesempurnaan yang wajib. Kalau ditafsirkan tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, dengan kesempurnaan yang dianjurkan, maka salah. Tidak benar itu. Tetapi kalau yang dimaksud imanan kamilan, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, dengan kesempurnaan yang wajib, kesempurnaan yang harus, maka itu benar. Kalau kita gambarkan keimanan itu sebuah bulatan begini, berarti yang bulat sempurna. Kalau kurang sekian, imannya tidak sempurna. Baik, ini sempurna, ini tidak sempurna. Kemudian, yang sudah sempurna ini, masih ada yang dianjurkan. Hiasan-hiasan penyempurnanya. Yang kalaupun tidak ada ini, tetap sempurna. Karena ini tidak wajib. Ini barakallahu fikum seperti menggeserkan batu atau duri dari jalan. Iman bukan itu. Iman. Kalau ada orang yang melihat duri kemudian tidak disingkirkan, dia beriman apa enggak beriman? Beriman. Sempurna apa enggak sempurna? Masih sempurna. Karena itu tidak wajib. Iya kan? Tapi kalau ada seorang yang enggak sholat, sempurna enggak imannya? Rusak. Mengapa? Enggak sholat. Baik, kalau enggak sholat ada dua macam. Ada yang bisa imannya habis sama sekali, kafir. Ada yang berkurang imannya. Baik, kita sebutkan saja yang wajib yang lain. Minum khamr. Sempurna enggak imannya? Tidak. Imannya keroak begini. Imannya seperti lingkaran yang keroak ini tadi. Mengapa ada minum khamr, ada berbuat dosa, ada rusak imannya. Tetapi kalau tadi tidak harus, bilangnya ini saja, imannya tetap utuh. Kurang sempurna. Sempurna yang mana? Kurang sempurna dengan kesempurnaan yang dianjurkan. Harusnya kalau beriman begini. Harusnya kalau beriman dianjurkan begini. Iya kan? Barakallahu fiikum. Maka ini penyempurnaan yang wajib. Penyempurnaan ini penyempurnaan yang mustahab. Baik. Kita baca. Apa yang disebutkan di dalam kitab kita. Faman qala innal manfiyya huwal kamal. Fa in arada al kamal al wajib alladhi yudammu tarikuhu wa yu'arrad lil 'uqubah faqad sadaqa wa in arada anna al manfi al kamal al mustahab. Tetapi kalau yang dimaksud yang dinafikan tidak sempurna dengan kesempurnaan yang sifatnya anjuran, fahadha lam yaqa' qattun fi kalamillahi wa rasulih. Maka itu salah, tidak pernah terjadi di dalam ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terpahami? Karena sudah terangkan tadi, seharusnya terpahami. Iya kan? Jadi, kalau ditafsirkan tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, benar. Tapi kalau dikatakan tidak sempurna dengan kesempurnaan yang anjuran, mustahabbah, maka itu salah. Tidak pernah ada dalam Quran dan Sunnah yang mengatakan begitu. Tidak beriman. Maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, dengan kesempurnaan yang sifatnya anjuran. Tidak benar itu. Saya contohkan lagi. Perhatikan ke papan tulis. Bukti cinta adalah mementingkan. Iya kan? Salah satu bukti cinta adalah mementingkan. Salat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan laghwun. Kesia-siaan. Kesia-siaan bisa main game. Misalnya buang waktu, apalagi ngobrol kosong atau maksiat. Maka pertanyaannya sekarang, aina ahabba ilaikum as-salah awil laghwi, salat atau laghun? Kalau dia lebih cinta laghun daripada salat, berarti enggak sempurna imannya, rusak imannya. Mengapa? Karena orang beriman harusnya lebih mementingkan apa yang Allah cintai daripada yang dia cintai. Iya kan? Sekarang kita bandingkan dua perkara. Nafilah. Ini mafruḍah. Salat. Mafruḍah. Salat yang wajib. Sekarang nafilah. Dengan lagun. Salat sunnah nafilah dengan lagun atau kuratul qadam. Oh, main bola ini. Ini hari libur. Habis salat asar langsung berlarian. Habis salat duhur dia tinggalkan nafilah. Lebih mementingkan main-main. Imannya sempurna apa enggak sempurna? Hah? Sholat nafilahnya ditinggalkan. Berarti dia lebih cinta main daripada sholat sunnah. Lebih cinta main daripada sholat sunnah. Lebih cinta apa yang dia sukai daripada yang Allah sukai. Sempurna enggak? Tegaslah katakan tidak sempurna. Iya kan? Jelas tidak sempurna. Berarti ini tidak sempurna, ini tidak sempurna. Lambangnya bukan begini kalau enggak salah. Lambangnya begini. Lebih mementingkan ini daripada yang wajib. Lebih mementingkan ini daripada yang sunnah. Dua-duanya dikatakan tidak sempurna. Tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Tapi yang awal tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib. Yang kedua tidak sempurna dengan kesempurnaan yang mustahabbah. Yang seanjurannya, semestinya. Tidak sempurna dengan kesempurnaan yang anjuran sifatnya. Baik. Bisa bedakan? Nah, baru kita bahas yang tadi. Kalau engkau lebih mencintai anak kalian daripada Rasul, berarti tidak beriman. Masuk yang ini apa yang ini? Yang ke satu apa yang kedua? Kalau lebih mencintai bapaknya daripada Rasul, lebih mencintai anaknya daripada Rasul, la yu'minu, tidak beriman. Yang ini tidak sempurna imannya. Yang mana? Tidak sempurna yang ini atau tidak sempurna yang ini? Yang pertama. Mengapa? Karena mencintai Rasul lebih daripada yang lain wajib. Harus. Itu. Barakallahu fikum perbedaannya. Jangan dikira tidak sempurna dengan kesempurnaan yang anjuran. Tetapi tidak sempurna dengan kesempurnaan yang harus. Sehingga sering saya terjemahkan dengan bahasa tidak beriman dengan keimanan yang semestinya. Seharusnya. Tidak beriman dengan keimanan yang seharusnya. Karena harus, wajib. Faman idda'a mahabbatan nabi, siapa yang mengaku-ngaku cinta nabi, biduni mutaba'ah, tapi enggak mau ngikut sunnahnya. Wa taqdimu qawlihi ala qawli ghairihi, dan tidak mau mendahulukan ucapannya daripada ucapan yang lainnya, maka berarti dia berdusta. Karena konsekuensi cinta kepada nabi adalah ngikut. Konsekuensi cinta kepada Rasul adalah mendahulukan ucapannya di atas ucapan yang lainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini apa? Ucapan, pengakuan. Yaqulun, mereka berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul. Wa ata'na, kami taat. Ternyata tawalla fariqun minhum, berpaling sebagian dari mereka enggak mau ngikut. Min ba'di dzalik, setelah itu apa kata Allah? Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka tidak beriman. Berarti satu lagi di sini. Yang ketiga. Ini contohnya jangan salat mafruḍah toh. Apa yang wajib selain salat? Birrul walidain. Wajib kan? Apakah dia lebih cinta langgung daripada birrul walidain? Imannya enggak sempurna. Apakah dia lebih cinta kepada kesia-siaan yang dia sukai daripada nafilah? Imannya juga tidak sempurna. Tapi yang awal tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib. Yang kedua tidak sempurna dengan kesempurnaan yang mustahabbah. Ada lagi. Mutaba'ah. Lebih cinta kepada dalalah, kesesatan, kekufuran, daripada mutaba'atul rasul. Imannya bagaimana? Tidak sempurna? Saya muslim, saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasul, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tapi disuruh ngikut agama Rasul, gak mau. Enggak. Lo ikut Rasulullah, gak mau. Imannya gak sempurna apa sempurna? Gak ada iman. Kadab. Siapa yang mengaku cinta pada Allah dan Rasulnya, tapi gak mau mutaba'ah, berarti kadab, dia berdusta. Apa kata Allah dalam ayat tadi? Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka tidak beriman. Fanafal iman amman tawalla an ta'atir rasul. Allah menafikan keimanan atas orang-orang yang tidak mau taat pada Rasul, enggak mau ngikut Rasul. Baik, sekarang rinciannya. Lakin tetapi setiap muslim yakunu muhibban biqadri ma ma'hu min al-islam. Setiap muslim mesti memiliki kecintaan pada Rasul, mesti. Sebab kalau enggak punya kecintaan kafir berarti, ya kan? Yang tidak cinta Rasul kafir, berarti setiap muslim punya kecintaan pada Rasul. Tetapi apakah sama kecintaan mereka setiap muslim dengan muslim lainnya? Tidak sama. Wa kullu muslim la budda an yakuna mu'minan. Sehingga setiap muslim mesti punya cinta dan setiap muslim mesti punya iman. Sama saja imannya juga tidak sama. Sebagaimana kecintaan tidak sama, ada yang cinta, ada yang lebih cinta, ada yang sangat cinta, ada yang kurang cinta, ada yang sekedarnya saja. Demikian pula iman. Setiap muslim punya iman, tapi imannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang sangat. Wa illam yakun mu'minan al-iman al-mutlaq. Walaupun mereka beriman bukan dengan keimanan mutlak, tapi punya iman. Sekedar iman punya. Ya'na dzalika la yasul illa li khawasil mu'minin. Karena keimanan sempurna hanya pada orang-orang khusus dari orang-orang yang beriman. Waqala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam, wa 'ammatun nasi idza aslamu ba'da kufrin. Dan kebanyakan manusia ketika masuk Islam setelah kekafiran, atau wulidu 'alal islami, atau lahir di tengah-tengah keislaman, waltazamu syara'i'ahu, dan mengikuti syariat agama, wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasulih, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka muslimin. Fahum muslimuna. Wa mahum imanun mujmal. Mereka punya iman secara global. Tetapi lakin dukhulu haqiqatil iman. Tetapi masuknya hakikat keimanan ke dalam hati-hati mereka itu akan berangsur-angsur syai'an fa syai'an. Jadi ketika masuk Islam, udah dianggap punya iman. Tapi untuk iman itu masuk ke dalam hati dengan sungguh-sungguh serius, itu sedikit demi sedikit. Hampir tidak ada yang langsung sempurna, enggak. Semakin beriman, semakin yakin. In a'tahumullahu dhalik, itu pun kalau Allah kasih. Kalau tidak, ya tetap saja ngikut sholat, ngikut puasa, tapi hati belum yakin. Seperti orang A'rab, Badui, yang datang kepada Nabi mengatakan, Abshir ya Muhammad, bergembiralah engkau, wahai Muhammad, kami beriman. Apa kata Allah kepada nabinya? Qul, katakan pada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan pada mereka, kalian belum beriman. Kalian baru masuk Islam. Berarti masuk Islam itu barakallahu fikum. Iman masih global. Secara zahir dianggap muslim mukmin, tapi iman itu belum tentu sudah masuk ke dalam hati mereka, belum tentu. Seperti A'rabi tadi dikatakan ulam tu'minu walakin qulu aslamna, katakan kalian belum beriman. Allah mengetahui karena Allah Maha tahu. Dan Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini hatinya belum beriman. Tahu dari mana? Banyak korinah-korinahnya. Kalau Allah Maha tahu jelas. Tetapi bisakah kita mengetahui kalau mereka ini belum beriman dengan sungguh-sungguh? Ada korinahnya. Satu, tidak sopan kepada Nabi. Karena yunadunaka min wara'il hujurat. Memanggil-manggil dari balik-balik dinding dengan mengatakan namanya saja, ya Muhammad, ya Muhammad. Kedua, membanggakan keimanannya. Kami sudah beriman, gembiralah engkau. Orang beriman gak mungkin membanggakan keimanannya. Yang ketiga, dia merasa atau mereka merasa memberikan jasa kepada Nabi. Senanglah engkau, kami beriman, gembiralah engkau. Seakan-akan mereka memberikan jasa pada Nabi. Dan itu salah. Kalau engkau benar-benar beriman, Allah dan Rasulnya yang memberikan jasa kepadamu. Bukan sebaliknya. Maka apa kata Allah pada Nabinya? Katakan pada mereka, La tamunnu alaiya islamakum, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, jangan kalian merasa memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian. Bahkan Allah yang memberikan jasa kepada kalian ketika memberikan hidayah kepada kalian dalam keimanan. Itu pun kalau kalian benar-benar beriman. Karena belum tentu. Ada yang mengatakan kami masuk Islam, kami Muslim, ternyata hatinya belum beriman. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam. Berarti ketika seorang masuk Islam atau lahir dalam Islam, imannya akan tumbuh sedikit demi sedikit. Itu pun kalau Allah beri. Wa illa fakathirun minan nasi la yasiluna ilal yaqin. Bahkan kalau tidak Allah kasih, maka kebanyakan dari manusia bahkan enggak nyampe kepada keyakinan. La yasiluna ilal yaqin, tidak nyampe kepada keyakinan. Yasilu dari kata wasala, sampai. Wala ilal jihad, apalagi mau nyampe kepada jihad, perjuangan mengorbankan harta dan nyawa, belum nyampe iman mereka. Walau syukiku la syakku, kalau saja dibikin keraguan, langsung ragu mereka. Karena gak punya keyakinan, atau lemah sekali keyakinannya. Walau umiru bil jihad lama jahadu. Kalau disuruh berperang saat itu, enggak akan mau mereka. Ayo berjuang. Mengorbankan nyawa. Aduh, berat. Mengapa? Karena imannya masih sangat amat lemah. Idlaisa indahum min ilmil yaqin. Karena mereka belum punya ilmu yang meyakinkan. Mayadra'ur raib. Tidak punya ilmu yang bisa menolak keraguan. Wala indahum min quwwatil hubbi lillahi wa rasulih. Mereka tidak punya pula rasa cinta atau kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ma yuqaddimunahu ala ahli wal mal. Tidak punya cinta yang kokoh. Enggak punya cinta yang kuat. Yang dengan kecintaan itu dia mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas keluarganya dan hartanya. Enggak punya. Maka niscaya kalau diajak berjihad saat itu, enggak akan mau. Fahaulai in urifu minal mihnah wa ma tudakhalul jannah. Mereka ini kalau saja selamat dari ujian, mati masuk surga. Karena iman global punya dan masih muslim. Wa ini betulu biman yurkhil alihim syubuhat. Tetapi kalau mereka diuji dengan orang-orang yang memasukkan kepada mereka syubhat-syubhat, tujib raibatahum, syubhat-syubhat yang mengharuskan keraguan, berarti syubhat yang meragukan, niscaya mereka akan kalah, niscaya mereka akan terhempas, mereka akan terbawa menjadi orang-orang yang murtabun, orang-orang yang ragu. Fa in lam yun'imullah alaihim, kalau Allah tidak beri rahmat mereka, bima yuzilur raib, dengan sesuatu yang menghilangkan keraguan, niscaya wa illa mereka soru murtabin, niscaya mereka akan menjadi golongan yang ragu. Murtab dari kata raib. Raib itu ragu. Murtab, pelakunya. Orang yang dipenuhi keraguan. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, setiap duduk di satu majlis atau setiap mengadakan majlis ilmu seperti ini, dia selalu berkata, innallaha hakamun adl halakal murtabun. Coba diulang. Sampai bisa ngulangi. Pendek sekali. Kalau para sahabat mendengarkan kalimat seperti ini hafal. Bahkan lebih panjang dari ini. Sekali saja langsung hafal. Sampai bisa ngulangi. Innallaha hakamun adil. Halakal murtabun. Allah adalah hakim yang adil. Celakalah. Binasalah. Para murtabun. Binasalah para murtab. Binasalah orang yang ragu. Jadi orang yang ragu akan binasa. Mengapa? Karena akan mudah difitnah. Akan mudah diberi syubhat. Akan mudah termakan oleh tipu daya syaitan, tipu daya ahlul bid'ah, tipu daya golongan sesat, akan mudah termakan oleh mereka. Wantaqalu ila naw'in minan nifaq. Kalau sudah hilang keyakinan karena termakan syubhat, menjadi murtabun, maka berpindahlah dia dari keislaman kepada kemunafikan. Ada dua kemungkinan. Ima terang-terangan kafir. Wah, saya ragu dengan Islam. Audzubillah minasyaitan rajim. Langsung dia mengatakan kalimat-kalimat kufur. Langsung dia tinggalkan. Langsung dia mengatakan saya tidak mau agama-agama Islam-Islaman lagi. wastaghfirullahaladzim. Ini murtad dari Islam. Wa imma kalau masih berpura-pura Islam, berarti munafik. Dan munafik akan terlihat kemunafikannya dengan apa? Fi lahnil qawl. Walata'rifannahum fi lahnil qawl. Engkau wahai Nabi akan bisa melihat mereka para munafikin tadi fi lahnil qawl, dari ketergelinciran ucapan lidah-lidah mereka. Misalnya, ini pura-pura Islam, tapi tiba-tiba menyatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani, mereka juga memiliki kebenaran dan mereka akan masuk surga. Duh, ini benar tak muslim? Ucapannya mengerikan sekali. Mengatakan Yahudi dan Nasrani di atas kebenaran dan masuk surga. Aib satu. Kedua, begitu datang tokohnya orang kafir, membenci Islam, memusuhi Islam, mengatakan Allah punya anak, astagfirullah, punya istri lagi, kekurangan ajarannya orang ini, tiba-tiba datang dihormati, dicium jidatnya, dimuliakan. Loh, kamu kan muslim. Muncul pertanyaan, Islam benar apa Islam-Islaman? Itu apa? Ketergelinciran ucapan dan ketergelinciran perbuatan. Lupa kalau dia muslim. Lupa kalau dia muslim. Demikian pula ucapan-ucapan kufur lainnya. Aku melihat bahwa keadilan di tengah-tengah orang kafir di Eropa lebih bagus daripada keadilan muslimin di negeri-negeri Arab. Dia juga aneh kan? Kamu ini muslim apa kafir? Masa hukum Islam dengan aturan kekafiran, kamu puji aturan kekafiran, kamu cerca aturan keislaman. Itu keanehan. Khana ibn a'azakumullah. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. Mengapa bisa terjadi? Karena iman bisa naik, bisa turun. Kalau dia talabul ilmi, mempelajari kitab was sunnah dengan pemahaman yang benar dari salaful ummah, maka niscaya imannya bertambah, bertambah, bertambah. Keyakinannya bertambah, bertambah, bertambah. Kalau tidak belajar, atau sebaliknya, mengkaji syubhat, tidak belajar yang benar, malah mempelajari liberalisme. Mempelajari liberalisme. Yang dipelajari adalah pemikiran-pemikiran orientalis, pemikiran-pemikiran orang-orang kafir barat, pemikiran-pemikiran na'udzubillah, bukan dari Islam, filsafat, ilmu kalam, maka imannya menurun, menurun, menurun, menurun. Yang naik apanya? Kalau imannya menurun. Yang naik apanya? Kalau iman menurun, yang naik keraguan. Tambah ragu, tambah ragu, tambah ragu, tambah ragu. Pada puncaknya, dia akan ragu terhadap Islamnya, dan dia menganggap Islam juga sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani, sama dengan agama lainnya. Semua mengajarkan kebaikan. Loh. Kok jadi begini? Menganggap sama antara Islam dengan kafir. Menganggap sama antara yang menyembah batu, menyembah pohon, dan yang menyembah Allah. Sama dengan yang menyembah Allah yang esa, mengakui ketauhidannya, dengan yang menyembah Allah dengan menganggap punya anak, punya istri. Yang Tuhannya tiga. Dianggap sama, sama-sama baik. Fahadha, karena puncak keraguan yang ada pada dirinya. Tidak belajar qala Allah, qala Rasul. Tidak belajar Quran dan Sunnah. Tapi justru mempelajari hal yang lain dalam tanda petik. Apa itu? Kesesatan. penyimpangan, kesyirikan. Yang dipelajari adalah kekafiran. Yang dipelajari pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran filsafat dan seterusnya. Hancur imannya. Bukan hanya berkurang, hancur imannya, berbalik menjadi keraguan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalian, thullabu ilmin, para santri, hendaklah belajar sungguh-sungguh agar iman bertambah, bertambah, bertambah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.